Markus bindu pitu. Sekali jadi, reh rombongan kalak Farisi res piga-piga guru agama i Yerusalem nari, jumpai Yesus. I perdiate kena maka piga-piga ajar-ajar Yesus man alutan melket, ertina lah ia murhitanna bagi aturan kalak Farisi. Kalak Farisi res kalak Yahudi sedeban, ikutina adat kebiasaan ninina. La ia man adilakin ibu rihina lebih tanah bagi si enggo ia turkan. Bagepe labo ipanna kaipe si ibaba itiganari adila ibu rihina lebih. Entah pe adi ia itiganari ibersihkenna lebih dirina makaman. Melala dengar pe aturun-aturun si deban si ikutina. Umpamana cara-cara murihi calung, kudin, perkakas-perkakas tembaga ras ingan medem. Emaka nungkun kalak Farisi ras guru-guru agama man Yesus, Nina. Engkai maka ajar-ajar ndut lang ngikuti adat ninita? Engkai maka man ia salutan si malket? Erjawab Yesus, Nina. Payo metuhu bagi nubuat Nabi Yesaya karena kam. O kalak pukulah-kulah. Bagi enggo tersurat, Nina dibata. Bangsa enda muji aku alu biberna, tapi ukurnan dauh sirang ibas aku nari. Lalit gunana ia ersembah man bangku, sabab si ia jarkena labo undang-undang dibata, tapi undang-undang manusia nge, jana ei kata kena undang-undang dibata. Itundal kendu pedah dibata, belah ngikuti adat kebiasaan manusia. Tole pe ikatakan Yesus, tuhu beluh kam nulak undang-undang dibata, belah ngergakan adat kebiasaan du. Sabab adinina Musa, pegahaga bapandu resnandendu, jana kalak singgombangi bapa nars nandena arus ibunu. Tapi ajar kendu, maka sekalak silit ibas ia, si banci nampati bapa nars nandena, tapi adinina, enda kurban kap, bertina si kerajangan dibata. Emaka nindu, la ia ersalah, amin lagi ia isampatina bapa nars nandena e. Ibas ye, nggolanai irga kendu pedah dibata, alu pengajaran si isah kendu. Janah melala denga pe adum si enda ibahandu. Emaka idelo Yesus kali nari jelma sinterem, janah ikata kena manbana nina. Kam kerina, begikanlah janak retikan kata enda. Kaipe si idarat nari si bengket kubas manusia, lar bahansa ia keliamen. Tapi si darat ibas manusia nari, enger bahansa ia keliamen. Begikanlah adilit kincupingdu. Kenca itading kena jelma sinterem, laus ia ras azar-azarna ku rumah. Jenari isungkun azar-azarna ia karena perumpamaan dai. Emaka ngaloi Yesus, Nina. Kampe, lalit pembetah ndu lebih asa kalak si deban. Lada ge iang kandu. Kaipe si darat nari, si bengket kubas manusia, lair bahansa ia keliamen. Sabab labo seh kubas ukurna, tapi kubas betekna, janah darat kang. Alu bagenda, ipu betahkan Yesus maka kerina pangan banci ipan. Tole nina Yesus. Kai sindarat ibas manusia nari, eme sir bahansa ia keliamen. Sabab ibas nari, ibas ukur manusia nari reh sura-sura si jahat, sir bahansa ia ndalankan lagu lamuhuli, nangko, munuh, erlua-lua, rangap, erbahan jahat, nipu, lameteh mela, percian, percekura, sombong, latrajar. Kerina silamu huli enda, reh ibas manusia nari. Janah eme erbahanca ia keliamen. Kencabage, lawuska Yesus ku tanah tirus. Bengket ia kubah sadar rumah, Athena gelah olah isi pemetah ia ije. Tapi la terahasiakan. Lid sekalak pernanden, anak-anak isluki setan. Kencai begina kerna Yesus, minter idahina Yesus janah isembahna terus kunahena. Diburu endandai kalak junani, tubuh isiro penesia. Ipindo naman Yesus, gla iplaus Yesus min setan e ibas anak nanari. Tapi nina Yesus man bana. Peturut lebe anak-anak man seh besur, sabab la patut dibuat nakan anak-anak, jenari iam bengken man biang. Erjabab diburundai, tuhu Tuhan, tapi biang si iteruh meja pe, kenan ngerimah-rimah sindabuh iban anak-anak e. Minter ngalaui Yesus manbana nina. Perbahan jabab dusi bagenda, mulihlah ku rumah ndu, setan enggondarat ibas anak ndu nari. Emaka mulih diberundai ku rumahna, didapetina anakna medem ibas ingan medem danah tuhu-tuhu setandai enggolawas ibas ianari. Zenari ita dingken Yesus tanah Tirus, laus ia arah Sidon, bagai pe arah daerah Dekapolis, Budano Galilea. Itaruhken kalak man Yesus kalak pasak dingin peka. Ipindoken na man Yesus, gelah itamaken Yesus mintanna kubabosi pasak dingin peka Emaka ipesrap Yesus ia ibas jelma sintermenari. Itamaken na jari-jarina kubas cuping kalak ndai. Icidurina jana ikwitna dilah kalak ndai. Jenari itare Yesus kulangit. Belin kesahna janah ikata kena man kalak ndai. Epata. Ertina. Talanglah. Min tertalang cuping kalak ndai. Longgar pedilah na janah ngerana alu terang. Kencabage inasihati Yesus kalak ndai kerina. Gelah olah iturikan naman isepe. Tapi akin ilarang rehmbarna pe iturikan kalak ndai. Sengget kalak kerina megisa janah nina. Mahuli kal kerina si ibahanna. Kalak si pasak ibahanna arpa megi, kalak si peka ibahanna bancing rana.